Minjegeng Rembi. Harapan hatiku ingin hidup bahagia, tetapi menyapa sering saja hati ini diluka. Baru ku coba nak bercinta, lalu engkau membuat angkara. Mengapa mati aku yang menjadi mangsa? Minjegeng me. Mix.